Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'ashir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Kitab yang dibahas di dalamnya tentang permasalahan adab wa akhlak, ya, wa suluk, permasalahan-permasalahan akhlak dan tabiat-tabiat manusia. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang ke-10 yang beliau bawakan tentang zikru istihbabi ifsya'is salam wa izharil bisyri wa tabassum. Bab disukainya, dianjurkannya untuk menebarkan salam dan menampakkan keceriaan serta senyum. Beliau tutup bab ini, ya, dengan menukil ucapan dari Al-Imam Habib bin Abi Thabit radhiyallahu anhu atau rahimahullahu taala yang beliau mengatakan, min husni khuluqir rajuli an yuhaddita sahibahu wa huwa yatabassam. Termasuk dari bagusnya akhlak seseorang yaitu ketika dia berbicara dengan sahabatnya, dia berbicara dengan temannya, saudaranya, ya, atau siapapun yang diajak bicara, wa huwa yatabassam, dalam keadaan dia tersenyum, ya. Yani berbicara sambil menampakkan sikap perhatian, ya. Nah, memperhatikan orang yang sedang diajak bicara. Nah, ya, karena dengan sikap seperti ini, menampakkan sikap senyum, ini akan membuat orang yang kita ajak bicara atau orang yang berbicara dengan kita pun merasa nyaman. Ya. Naam, berbeda dengan ketika kita berbicara dengan seseorang kita menampakkan wajah yang kurang ramah. Nah, wajah yang masam. Ya. Tidak ada senyum. Nah, tidak ada sikap ramah ketika berbicara. Orang pun akan merasa, nah, ini, ya, orang ini tidak asik, ya, tidak enak ketika diajak berbicara, dan dia pun akan menilai kita sebagai orang yang tidak baik, memiliki akhlak yang buruk. Nah, ini, maka hal ini penting, ya, perkara ini penting. Nah, apa yang beliau bawakan di sini dari pembahasan-pembahasan ini di dalam bab ini ataupun bab-bab yang sebelumnya adalah keseharian kita tentunya, ya, keseharian kita yang setiap hari kita akan menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Ya. Naam, sehingga ilmu yang seperti ini itu sangat penting untuk kita amalkan, untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, ya. Naam, terkhusus orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Ahlus Sunnah, kepada manhajus salaf, ya, tentunya lebih butuh untuk berakhlak seperti ini, berperangai seperti ini. Nah, baik. Kemudian kita masuk pada bab yang baru yang dibawakan oleh beliau rahimahullah, bab yang ke-11 ya. Qala rahimahullah, dzikru ma ubiha minal muzahi lil mar wa ma kuriha lahu min. Nah, pada bab yang 11 ini beliau menyebutkan bab apa yang dibolehkan dari candaan kepada seseorang dan apa yang tidak disukai, apa yang dimakruhkan darinya. Nah, dalam bab ini beliau akan membahas tentang permasalahan al-muzah, ya, masalah bercanda. Naam, ya, al-muzah ini muda'abah, ya, bercanda kalau bahasa kita, bercanda, bergurau, ya. Naam, apa yang dibolehkan dari candaan dan apa yang dimakruhkan, yang tidak disukai. Naam, karena ini juga bab al-muzah. Naam, adalah termasuk dalam bab akhlak, ya, yang menunjukkan akhlak seseorang yang ada batasan-batasannya, ada ketentuan-ketentuan dhoabit yang harus kita ketahui, yang harus kita perhatikan di dalam bercanda. Naam, apalagi dalam muamalah kita sehari-hari, ya, yang namanya bercanda tentunya perkara yang dibolehkan secara hukum asalnya. Naam, ya, candaan ini kalau dalam obrolan itu seperti pemanis, kalau makanan sebagai pemanisnya, ya. Naam, bergaul, ya, ataupun ngobrol tanpa adanya muzah, tanpa adanya canda, ini seperti hambar pembicaraannya atau pergaulannya terkadang hambar, sehingga, ya, terkadang kita butuh untuk naam melakukan muzah, bercanda, ya, sehingga akan menghilangkan kejenuhan, akan menghilangkan kekakuan. Naam, nah, akan tetapi harus diperhatikan adab-adabnya yang akan disebutkan oleh beliau dalam bab ini insyaallah taala. Baik, beliau bawakan di sini yang pertama dalil, ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bawakan dengan sanadnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu khadimun, ya, lahu khadimun, beliau memiliki seorang khadim, seorang pelayan, ya, seorang pembantu, yuqalu lahu Anjashah, ya, yang khadim ini, pembantu ini biasa dipanggil dengan Anjashah. Nah, wa kana hasanas saut, dan bahwasannya Anjashah ini, si Anjashah, memiliki suara yang bagus, ya, wa kana hasanas saut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, ya Anjashah, la taksiril qawarir. Ya Anjashah, la taksiril qawarir. Wahai Anjashah, jangan engkau pecahkan al-qawarir. Al-qawarir ini jamak dari al-qarrah, ya. Naam, al-qarrah yaitu barang pecah belah, ya. Kaca atau botol atau misalnya qawarir. Ya. Kaca lah kalau kita artikan, ya. Jangan engkau pecahkan kaca. Naam. Qala Qatadah rahimahullah, berkata Qatadah rahimahullah, yang dimaksud di sini adalah dha'fatan nisa, kelemahan wanita. Naam. Apa yang dimaksud di dalam hadis ini? Di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Anjashah ini, ya, wa kana yahdu, suatu ketika beliau ini sedang melakukan ihda, ya, beliau melakukan ihda. Ihda itu semacam apa, ya, semacam menyenandungkan suara untuk menggiring onta, ya, supaya unta itu bisa berjalan cepat atau bisa berjalan lebih tenang, ya. Ini namanya ihda, ya, bersenandung, seperti menyenandungkan suara, ya. Ya bahasa kita apa itu? Ya mungkin kalau apa? Mungkin hampir mirip kalau kita misalnya memanggil ayam, ya kan? Gitu kan? Nah, atau misalnya atau ketika memanggil burung, ya kan? Ya macam-macam. Kalau kambing gimana cara manggilnya? Ya macam-macam. Nah, ini ihda. Ya, tentunya caranya beda. Ihda ini dilakukan dengan suara yang hampir seperti seorang bersenandung, ya, seperti bernyanyi. Ya, suara yang lebih ini, ya, lebih mendayu. Nah, dan kebetulan Anjasyah ini, ya, seorang yang suaranya bagus. Nah, ya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, "Wahai Anjasyah, la taksiril qawarir, jangan engkau pecahkan qawarir, engkau pecahkan kaca." Ya. Naam, disebutkan bahwa di atas onta yang sedang digiring oleh Anjasyah ini ada wanita. Jadi ontanya sedang mengangkut para wanita, ya. Nah, para ulama menjelaskan makna dari la taksiril qawarir. Ya. Al-qawarir tadi kita sebutkan ucapan Qatadah, qawarir itu artinya kelemahan wanita. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan wanita dengan qawarir. Karena wanita itu lemah, ya. Mudah apa istilahnya? Mudah pecah. Nah, mudah terbawa perasaan. Nah. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini, ya, la taksiril qawarir, ini jangan engkau, ya, membuat wanita-wanita itu terfitnah dengan suaramu. Nah, ini makna yang pertama, ya. Karena yang namanya wanita yang memiliki perasaan yang lemah, mudah terbawa perasaan ketika mendengar suara seorang laki-laki, ya, yang mungkin suaranya bagus, itu sangat mudah untuk terfitnah, ya. Nah, sangat mudah untuk terfitnah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur, ya. Dalam riwayat lain disebut irfaq ya Anjasyah, ya. Nah, irfaq ya Anjasyah. Pelan-pelan wahai Anjasyah. Ya. Jangan terlalu semangat, jangan terlalu semangat berlebihan. Nah, dalam riwayat lain disebut ruwaidat ya Anjasyah. Ruwaidat ini perlahan, ya, perlahan, pelan. Nah, jangan sampai dengan engkau bersuara seperti itu, ya. Naam, terlalu bagus. Ya, jangan sampai membuat para wanita terfitnah, ya, terbawa perasaannya. Nah, ini makna yang pertama. Makna yang kedua disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud di sini adalah yakni pelan-pelan wahai Anjasyah. Ya, ini ketika engkau berihda seperti itu, bersenandung seperti itu, yang menyebabkan onta tadi yang tadinya jalannya pelan, kemudian ontanya jadi jalannya kencang. Ya, sementara di atas onta itu ada wanita. Ya, khawatir nanti ya mereka akan terganggu di atasnya atau mungkin bisa jatuh. Nah, ini sehingga diperintahkan, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pelan-pelan. Nah. Ini ya. Syahidnya di sini adalah Nabi SAW menyebut wanita dengan qawarir. Ya. Syahidnya di dalam bab kita ini, bab al-muzah, bab bercanda, di sini Nabi SAW beliau bercanda, ya kan? Menyebut wanita dengan qawarir. Dan ini bukan suatu perkara dusta. Ya, mengungkapkan sesuatu dengan persamaannya. Nah, ya, karena memang wanita nisa, ya, memang mereka adalah orang-orang yang lemah. Lemah perasaannya, ya kan? Lemah secara fisiknya, lemah kalau dibanding laki-laki, mereka lemah. Ya. Sehingga mudah terbawa. Ya. Mudah terbawa emosi, mudah terbawa perasaannya. Ya. Naam tidak mampu untuk membawa dirinya. Nah, sehingga Nabi SAW mengungkapkan ataupun menyebutkan mereka dengan al-qawarir, ya, dengan kaca, ya, sebagai teguran untuk anjasyah, ya, jangan sampai engkau dengan suaramu yang bagus tersebut menjadikan wanita terfitnah, atau jangan sampai dengan suaramu itu yang menyebabkan unta berjalan lebih cepat sehingga wanita-wanita tersebut akan terganggu, ya. Nah, ini syahidnya, ya. Nabi di sini bercanda, beliau bercanda. Dan di dalam hadis ini, nah, terdapat dalil bolehnya untuk seorang melakukan ihda, ya. Ihda. Jadi bersuara untuk memanggil hewan-hewan tertentu yang butuh suara, ya, boleh. Nah, kemudian qala Abu Hatim rahimahullah, beliau Abu Hatim rahimahullah, nah, menyebutkan di sini al wajibu 'alal aqil an yastamila quluban nas ilaih bil muzah wa tarkut ta'abbus. Nah, wajib bagi orang yang berakal untuk menjadikan hati seseorang itu condong kepadanya. Jadi wajib orang berakal itu untuk membuat hati orang itu senang, ya, merasa senang dengannya, merasa nyaman dengannya, bil muzah, dengan bercanda, ini ya, bercanda. Watarkut ta'abbus, dan meninggalkan ta'abbus. Ta'abbus ini ya seperti yang kita sebutkan, bermuka abas, bermuka masam. Ini terlalu kaku, ya, terlalu kaku. Nah, sehingga penting ya, muzah ini termasuk bagian dari na'am tabassum, ya kan, membuat orang tersenyum. Selama tidak mengandung perkara-perkara yang dilarang, ya, tidak menyeret kepada perkara-perkara yang haram. Seperti kedustaan misalnya, nanti akan disebutkan oleh beliau. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan keras, "Wailul lil ladzi yuhaddisun nas." Ya. Fayakdzib liyudhikan nas, atau wailu lil ladzi yuhaddisu bihadits fayakdzib liyudhikan nas, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wailul lahu wa wailul lahu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celakalah orang yang menyampaikan satu pembicaraan, ya, satu ucapan, kemudian dia berdusta dalam rangka untuk membuat orang tertawa. Nabi SAW, wailullahu, wailullahu, celaka dia, celaka dia. Nah, ini ya, sehingga al-kadzib fil muzah haram, bercanda, berdusta di dalam candaan haram. Ya, Nabi SAW, beliau, ya, seorang yang na'am bercanda. Nah, sebagaimana ketika ada seorang nenek tua datang ke majelis beliau, ya, bertanya di mana saya nanti, ya, di akhirat. Kata Nabi SAW, wanita tersebut bertanya, wanita tua tersebut, ya Rasulullah, ya, apakah saya masuk surga? Ini nenek-nenek yang nanya, ya, apakah saya masuk surga? Kata Nabi SAW, di surga itu tidak ada nenek-nenek, tidak ada nenek-nenek. Nah, ketika mendengar ucapan Nabi ini, wanita tua tersebut bersedih. Padahal Nabi bercanda, ya. Nah, Nabi bercanda ini, konteksnya bercanda. Di surga tidak ada nenek-nenek, benar yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian orang tua tersebut, wanita tua tersebut, ya, langsung bersedih. Kemudian Nabi SAW memerintahkan para sahabat, beritahu kepada wanita itu bahwa di surga itu orang tua, semua orang yang masuk surga itu akan menjadi muda. Ya. Naam, inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaron. Nah, ini. Ya, faja'alnahunna abkaron. Kami akan menjadikan mereka menjadi perawan-perawan muda. Nah, ini ya. Jadi ada orang tua, semuanya muda. Yang di surga itu anak-anak muda semua, ya. Naam. ya orang tua yang di dunia sudah tua, ya kalau masuk surga ya jadi muda lagi, jadi muda belia. Nah, ini bercanda. Nabi SAW tidak berdusta ya, beliau tidak berdusta. Nah, demikian pula ini, ya dalam hadis ini, ya an jasyah la tuksiril qawarir atau la taksiril qawarir. Nah, wai an jasyah, jangan kau pecahkan al qawarir. Maksudnya beliau menggambarkan wanita, karena wanita itu ya lemah, sebagaimana botol atau barang pecah belah kaca itu mudah pecah, seperti itu wanita. Ini perumpamaan ya. Baik. Maka dianjurkan untuk seorang bercanda ya, supaya orang senang, orang lain senang. Nah, dan dianjurkan untuk meninggalkan al-abus, ta'abus, bermuka masam ya. Nah, terlalu serius. Nah, ini. Jadi orang juga kalau terlalu serius, terlalu kaku juga kurang baik ya. Nah, enggak ada candanya. Nah, bercanda. Baik. Kata beliau, fal muzah ala dorbain. Bercanda itu ada dua macam. Ya. Bercanda itu ada dua macam. Muzahun mahmudun wa muzahun mazmum. Bercanda yang terpuji dan bercanda yang tercela. Ya. Kata beliau, fa ammal muzahul mahmud. Adapun bercanda yang terpuji, fa huwal ladzi la yashubuhu ma karihallahu azza wa jal. Bercanda yang terpuji adalah candaan yang tidak mendorong atau tidak menyeret seseorang kepada perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara yang tidak menyeret seseorang kepada perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, perkara yang dibenci tentunya banyak. Candaan yang mengandung kedustaan, seperti yang disebutkan tadi. Candaan yang menyakiti hati orang. Ya, candaan yang ada unsur merendahkan orang lain, mengolok-olok orang lain. Ini tidak boleh. Ya. Atau candaan naam merendahkan orang lain, menyakiti orang, mendzalimi dan seterusnya. Nah. Wala yakunu bi ismin wala qati'atir rahim. Ya, demikian pula candaan yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan tali silaturahim. Nah, ini candaan yang terpuji. Ya, tidak ada dosa padanya. Nah, dan tidak mengandung pemutusan tali silaturahim. Ini yang mana dengan candaan itu bisa memutus hubungan kekerabatan ataupun hubungan pertemanan. Nah, hubungan persaudaraan dan yang lainnya. Ini candaan yang terpuji. Ya. Adalah candaan yang tidak mengandung perkara-perkara ini, tidak mengandung perkara yang dibenci Allah ataupun perkara dosa atau pemutusan silaturahim. Kemudian yang kedua, wa ammal muzahul mazmum, adapun candaan yang tercela ya, yang dilarang adalah falladzi yuthirul adawah. Adalah candaan yang menimbulkan permusuhan. Ya, candaan yang menimbulkan permusuhan. Nah, ini bercanda yang melampaui batas sehingga akhirnya ya, naam orang saling bermusuhan. Yang tadinya teman ya, karena mungkin salah satunya bercandanya udah keterlaluan ya, sudah tidak ada adab dalam candanya, akhirnya apa? Musuhan. Nah, wa yudhibul baha. Dan candaan yang tidak apa? Candaan yang menghilangkan kewibawaan ataupun kehormatan. Ya. Candaan yang tidak menghilangkan kehormatan. Kayak ini. Ya, bercanda boleh, tapi jangan sampai karena kita bercanda akhirnya kita menjatuhkan kehormatan kita sendiri. Ya. Bercanda misalnya memperagakan hewan misalnya kan. Nah, memperagakan monyet-monyet atau yang semisalnya. Nah, artinya jangan sampai candaan yang sampai menghilangkan kehormatan ataupun kewibawaan. Wa yaqta'us shadaqah. dan candaan yang memutus pertemanan. Wa yujarri uddani alaih. Demikian pula candaan yang menyebabkan orang rendah, ya, yang menyebabkan orang hina itu bersikap kurang ajar dengannya. Ini tadi masih ada kaitannya dengan yang menghilangkan kehormatan. Ya, karena dia terlalu sering bercanda, akhirnya orang-orang safi, orang-orang bodoh, ya, orang-orang jahil itu berani dengan dia, kurang ajar. Yang seharusnya dia harus menjadi orang yang dihormati, ya. Kemudian karena bercanda keterlaluan, akhirnya ya hilang wibawanya. Orang-orang bodoh pun berani, kurang ajar. Nah, wayahqidu syarifu bihi, atau candaan yang menyebabkan orang yang mulia itu benci dengannya. Nah, ini dihindari, ya, perkara-perkara ini. Yang jelas bercanda yang menimbulkan dampak negatif apapun itu, maka dijauhi, ya. Nah, bercanda misalnya mengolok-olok, memperagakan gaya orang lain ngomong. Nah, ini juga hati-hati, ya. Gaya orang lain berjalan, soal mengolok-olok atau memperagakan kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Nah, ya, ini hati-hati yang seperti ini, ya. Tidak boleh. Ini bukan bercanda yang mahmud, bukan bercanda yang terpuji. Tidak boleh kita naam memperagakan karakter-karakter orang lain. Nah, ini kan biasa, ya, apalagi di kalangan anak-anak, ya, memperagakan, ya, siapa misalnya memperagakan temannya atau bahkan memperagakan ustadznya, ya, cara berjalannya diperagakan, ya, atau cara marahnya juga diperagakan. Nah, dan seterusnya. Ini tidak boleh yang seperti ini, ya. Nah, baik. Maka ini dua bentuk candaan. Candaan yang terpuji, ya, dan itu tentunya dianjurkan, dan candaan yang tercela, dan itu tentunya yang harus dijauhi. Nah, kemudian beliau membawakan atsar ucapan dari Rabi'ah rahimahullah, ya. Allah alam apakah Rabi'ah Al-Adawi atau Rabi'ah guru Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Nah, qala Rabi'ah, ya, berkata Rabi'ah rahimahullah, iyyakum wal muzah, ya, hati-hati kalian dari bercanda, ya. Kata Rabi'ah, hati-hati kalian dari bercanda. Fa innahu yufsidul mawaddah, karena sesungguhnya itu akan merusak kecintaan, akan merusak kasih sayang. Wayughillus sadr, dan akan menyempitkan hati. Nah, yang dimaksud beliau iyyakum wal muzah, yakni iyyakum wa kasratal muzah. Nah, atau iyyakum al ikthara fil muzah. Hati-hati kalian dari banyak bercanda. Bercanda juga kalau porsinya terlalu berlebihan, ini enggak bagus, ya. Nah, ya, obrolannya dari awal sampai akhir candaan semua. Nah, ini juga nggak bagus. Ya, bercanda itu sekadarnya aja, ya, ada porsinya. Nah, ya, sekedar aja. Ketika mungkin keadaannya butuh diberikan apa selingan, ya, hiburan, ya, di situ kita bercanda tidak mengapa. Ya, mungkin lagi ngantuk atau yang semisalnya. Nah, bercanda. Nah, tapi jangan apa berlebihan. Sebagaimana naam tertawa, ya. Tertawa juga kalau terlalu banyak tertawa, porsinya berlebihan, ini akan mematikan hati, ini. Dan candaan dengan tertawa tentunya saling berkaitan, ya. Orang bercanda supaya tertawa, kan gitu. Nah, banyak bercanda otomatis banyak tertawa mematikan hati. Nah, makanya iyyakum al-ikthara fil muzah. Hati-hati dari banyak bercanda. Atau ini maksud iyyakum, ya, hati-hati kalian dari candaan yang mengandung perkara-perkara dosa. Nah, ya, iyakum wal muzah, na'am, yang mengandung dosa atau perkara-perkara yang tercela. Nah, hati-hati. Nah, jadi bisa dua maknanya. Peringatan dari banyak bercanda dan peringatan dari candaan yang mengandung dosa. Ini ya. Fa innahu yufsidul mawaddah, karena candaan itu akan merusak kasih sayang. Yang kita sebutkan tadi. Ya, bercanda yang terlalu berlebihan, ya melampaui batas, yang akhirnya candaannya bukan membuat orang lain terhibur, ya, bukan membuat tertawa, malah membuat orang benci. Nah, ya, yang kaitannya dengan na'am menyakiti orang lain, ya, wa yughillus sadr, dan akan menyempitkan dada. Taib. Kemudian beliau bawakan di sini dengan sanadnya ucapan Abdullah bin Khubaik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Abdullah bin Khubaik, beliau mengatakan, kana yuqal la tumazihu syarif fayahqidu alaik wa la tumazihu alwadhi' fayajtari'a alaik. Kata Abdullah bin Khubaik rahimahullah, ya, dahulu dikatakan, ini dahulu orang mengatakan, la tumazihu syarif, jangan engkau mencandai orang yang mulia, ya, jangan mencandai orang yang mulia, fayah kidu alaik, sehingga dia akan membencimu, ya, jangan dicandai orang-orang yang apa, yang memiliki kedudukan misalnya, ya. Nah, nanti dia akan tidak suka denganmu. Tentunya candaan yang melampaui batas, ya. Nah, candaan yang tidak pada tempat lah, tidak pada tempatnya intinya, ya. Wala tumazihul wadhi', dan jangan engkau mencandai orang wadhi', orang yang rendah, orang jahil, safi, orang yang bodoh, ya, orang yang dungu. Fayajtari'a alaik, sehingga dia nanti akan kurang ajar denganmu. Hati-hati, ya. Nah, bercanda seperti yang disebutkan apa? Ya, tahu penempatannya lah, itu aja intinya, ya. Tahu penempatannya bercanda yang bagaimana, yang kira-kira masih bisa ditolerir, ya. Nah, ini. Baik. Oleh karena itu dalam pergaulan juga, ya, seperti orang dewasa dengan anak kecil, dengan anak-anak. Nabi SAW bercanda, ya, dengan anak kecil. Sebagaimana kisah Abu Umair, ya, adik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adik tiri dari Anas bin Malik, Abu Umair namanya. Abu Umair ini memiliki seekor burung namanya Nughir, ya, burung kesayangannya namanya Nughir. Nah, suatu ketika si Nughir ini, burung peliharaannya Abu Umair, mati, ya. Tentunya Abu Umair na'am menjadi sedih dia ketika melihat burungnya mati. Nah, maka Nabi SAW ketika melihat Abu Umair sedang bersedih karena burungnya mati, ya, Nabi pun mencandai, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughir. Kata Nabi SAW, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughir? Nah, ini maksudnya bercanda Nabi SAW. Ini Nughir ini sedang apa? Nah, ya, padahal ya jelas, ya udah mati. Gitu. Nah, ini salah satu bentuk candaan Nabi SAW kepada anak kecil. Nah, sesuai dengan porsinya. Nah, ini ya. Dan itu pun bentuk rahmah, bentuk kasih, apa, bentuk menunjukkan sikap kasih sayang terhadap anak kecil. Nah, ini. Ya. Ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau misalnya orang dewasa bermain dengan anak-anak, bercanda seperti anak-anak, wah, sudah lepas gitu ya, los. Nah, tidak ada batasannya. Ya walhasil dia jadi orang yang nggak dihormati, ya, dia menjadi orang yang tidak dihormati oleh anak-anak. Nah, ya makanya harus dijaga yang seperti ini, muamalah, ya, pergaulan, ada batasannya. Nah, jangan bercanda, ya, sehingga na'am menyebabkan seorang menjadi seperti anak kecil kan gitu. Nah, taib, ini ya, wala tumazihul wadhi' fayajtari'a 'alaik. Jangan engkau mencandai orang rendah, orang bodoh, sehingga dia akan kurang ajar, ya, akan lancang kepadamu. Nah, qala rahimahullah wa ansyadani Muhammad bin Abdullah Al-Ansari rahimahullah. Al-Imam Ibn Hibban menukilkan bait syair yang dibawakan oleh Muhammad bin Abdullah Al-Ansari rahimahullah. Kata beliau dalam bait syairnya, akrim jalisaka la tumazih bil adha, innal muzaha tura bihil adghanu, kam min muzahin jazza habla qarinihi, fatajazzamat min ajlihil aqranu. Nah, maknanya, akrim jalisak, muliakanlah teman dudukmu, muliakan. La tumazih bil adha, jangan engkau mencandai, jangan kau bercanda dengan mengganggu. Ya, ini jangan kau bercanda, yang candaan itu akan membuat dia tersinggung, membuat dia terganggu. Ya. Nah, kadang orang pun ketika kita bercanda, dia tersinggung, walaupun dia mungkin tersenyum, ya, tapi senyumnya sinis, ya. Senyum sinis dengan senyum senang bisa dibedakan, ya. Bisa dibedakan senyum sinis dengan senyum senang atau senyum basa-basi. Nah, itu bisa terlihat biasanya, ya, menunjukkan dia tidak senang. Innal muzaha tura bihil adghanu, sesungguhnya candaan, ya, yang ditampak candaan itu akan menampakkan kebencian, al adghan, rasa benci, ya, ataupun rasa dendam. Nah, ini, ya, karena candaan yang menyinggung tadi, akhirnya dia dendam, ya, bukan malah semakin akrab, ya, semakin jauh. Ah, si pulan ini nggak benar nih, nggak beres orangnya, ya. Nah, walhasil dia nggak mau lagi, udah nggak mau ngobrol lagi dengan orang seperti ini, terlaluan. Nah, kam min muzahin jadda habla qarinihi, berapa banyak orang yang bercanda itu memutus tali persaudaraannya, ya, memutus tali saudaranya. Nah, fatajazzamat min ajlihil aqranu, ya, yani berapa banyak orang yang bercanda yang memutuskan tali saudaranya, maksudnya menyinggung saudaranya, ya, menyinggung saudaranya. Fatajazzamat min ajlihil aqranu, sehingga apa, tali persaudaraannya pun, tali pertemanannya pun akan apa, akan putus. Nah, ya, sehingga na'am, hati-hati di dalam bercanda, ya, perhatikan adab-adab, na'am, ketentuan-ketentuan di dalam bercanda yang tidak terdapat di dalamnya pelanggaran syariat. Na'am, wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, bismillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.